sebut cinta. Tak mungkin bisa melukai seperti yakinku juga begitu. Kau sebut cinta hanya bisa saling menjaga, menjaga hati agar bahagia. Cinta takkan pernah sanggup untuk menyakiti. Cerita tentang aku.